وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جماعة Masjid Jami' Uthman bin Affan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat mengenal agama Islam, nikmat mengenal wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran. Kita bisa membacanya, kita bisa memahaminya insyaallah ta'ala, kita bisa menarik faidah-faidah darinya. Kita juga diberikan nikmat untuk bisa mengetahui kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membaca hadis-hadis beliau, kita bisa membaca ya sirah beliau. Tidak lain nikmat ini karena di antara sebabnya adalah dijaganya wahyu, kedua wahyu tersebut Al-Quran dan Al-Hadis oleh para ulama. Maka ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabat dengan bahasa Arab yang fasih, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami menurunkan wahyu tersebut dalam bentuk Al-Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya engkau bisa berpikir. Maka para sahabat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, merekalah yang menjadi ya ujung tombak dakwah ini. Mereka kemudian menyalurkan, menyampaikan, meriwayatkan ilmu tentang agama ini kepada para tabi'in, kemudian dari para tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya sampai ke seluruh penjuru alam. Akan tetapi ketika orang-orang ajam mulai masuk Islam, mereka adalah orang-orang yang secara ya bahasa ibu bukanlah bahasa Arab. Maka ketika mereka mulai masuk kepada agama Islam, ketika orang-orang Arab banyak bermuamalah dengan mereka, maka disitulah mulai bahasa Arab yang murni, yang fasih, mulai tercemarkan. Dan ini normal, karena kita lihat bahasa Indonesia saja misalnya, puisi-puisi karya sastra tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 40-an sudah sangat berbeda rasanya dengan puisi tahun 2000-an. Ya, bahasa orang-orang di zaman 40-50-an berbeda dengan bahasa generasi milenial, yaitu bahasa gaul ya. Maka sudah mulai banyak tercemari bahasa Arab saat itu. Akan tetapi lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, unhu nahwa hadza, buatlah yang semisal ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membagi bahasa Arab, seluruh kata di bahasa Arab menjadi tiga, isim fi'il dan harf. Kemudian menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat teori tentang bahasa Arab semisal ini, unhu nahwa hadza. Di riwayat lain unhu hadza nahwa, oleh karena itu ilmu tentang bahasa Arab disebut nahwu. Maka mulailah di situ Abul Aswad Ad-Du'ali membuat ilmu nahwu. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga bahasa Arab agar terjaga, agar tidak tercemari oleh lidah-lidah yang bukan bahasa ibunya, bukan bahasa Arab, yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Maka seiring berkembangnya zaman, seiring ya generasi demi generasi silih berganti, bahasa Arab tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika bahasa Arab berubah, maka pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan hadis bisa berubah. Maka kita lihat misalnya ya, ketika orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab, ketika mereka melafalkan misalnya lafaz Allahu Akbar, ada di antara mereka yang mengucapkan Allahu Akbar. Ini berbeda maknanya sudah. Akbar maknanya beduk. Atau misalnya ada orang lain yang berkata Allahu Akbar, ini maknanya adalah bertanya apakah Allah Maha Besar. Ini adalah kesalahan dari orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab. Maka itulah pentingnya ya memahami bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab untuk memahami agama ini. Kita lihat misalnya di antara ayat ya yang sangat kita rasa manfaatnya sekali ketika kita memahami bahasa Arab, kita akan terhindar untuk ya mengucapkan salah mengucapkan ayat tersebut. Misalnya ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Di antara mereka ada yang membaca ayat tersebut wa rasulih dengan kasrah. Maka ini akan membuat salah makna. Memang ada qiraah riwayat lain, namun qiraah tersebut qiraah syadzah, tidak sahih ya qiraahnya. Maka tidak boleh kita membaca sebagai wa rasulih karena nanti maknanya adalah sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari kaum musyrikin dan rasulnya. Maka ini adalah kesalahan. Makna yang benar ya pelafalan yang benar adalah annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh, yaitu Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari kaum musyrikin dan rasulnya, maksudnya bari'un minhum, juga berlepas diri dari mereka. Maka kita lihat pengaruh memahami bahasa Arab dalam memahami agama. Kitab-kitab para ulama semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Ketika diterjemahkan kepada bahasa lain, maka hilanglah segi keilmiahannya. Maka kita lihat ya kitab-kitab tentang usul fiqh, kitab-kitab tentang usul hadis, kitab-kitab tentang qawaidut tafsir, kitab-kitab ya tentang sirah dan biografi para ulama, semuanya itu ditulis dalam bahasa Arab. Ya, jadi kita tidak akan bisa menaiki tangga ilmu kita dalam memahami agama kecuali kalau ya kita belajar bahasa Arab. Kita harus belajar bahasa Arab. Ya, orang-orang yang ya tidak memahami bahasa Arab, maka mereka harus menyandarkan diri kepada terjemahan. Akan tetapi di dalam terjemahan ya tidak mungkin diterjemahkan istilah-istilah yang bersifat teknis. Istilah-istilah apa itu misalnya dalam usul fikih, apa itu lafaz yang zahir, apa itu lafaz yang muawwal, apa itu lafaz yang am, apa lafaz yang khos, apa lafaz yang mutlak, apa lafaz yang muqayyad. Tidak mungkin itu diterjemahkan kepada bahasa Indonesia karena nanti panjang sekali. Bahkan justru ya lebih efektif bisa saja diterjemahkan istilah-istilah tersebut diajarkan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi tidak ada yang melakukannya dengan pertimbangan ya seandainya kita ajarkan bahasa Arab kemudian mereka gali informasi itu di buku bahasa Arab, tentunya lebih efektif daripada kita susah-susah menjelaskan istilah itu dalam bahasa Indonesia. Daripada kita terjemahkan hal tersebut ke bahasa Indonesia, lebih baik kita semangati orang untuk belajar bahasa Arab kemudian bisa menggali langsung dari sumbernya ya. Maka kita lihat ke dalam literatur bahasa Inggris misalnya, istilah-istilah yang teknis tersebut bisa sudah ada yang menerjemahkan, akan tetapi hanya berhenti di situ saja. Mereka tidak bisa menerjemahkan seluruh kitab ulama yang berisi tentang materi tersebut. Oleh karena itu ya wasiat kami adalah belajarlah bahasa Arab untuk memahami agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keberkahan dalam bahasa Arab. Bahkan orang-orang ajam, orang-orang yang non Arab yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, mereka bisa memahami bahasa Arab dengan mudah. Tidak seperti misalnya bahasa-bahasa lain ya, bahasa Inggris atau bahasa Rusia atau bahasa Jerman atau bahasa yang paling susah bahasa Hungaria ya. Bahasa Arab mempelajarinya sangat mudah ya, karena semuanya penuh dengan ya kaidah, semuanya penuh dengan pola. Bagaimana dengan ya dari satu ke satu rangkaian huruf sin, lam dan mim bisa membentuk kata yang banyak sekali, bisa salima, bisa aslama, bisa istaslama, bisa menjadi muslim ya, bisa menjadi salam, bisa menjadi salama. Dari satu ya dari tiga huruf saja bisa dibentuk sekian banyak kata. Itu hanya rangkaian tiga huruf. Bagaimana kalau diganti lagi menjadi tiga huruf yang lain? Bahasa Arab adalah bahasa yang teratur, yang orang ajam pun bisa menguasai bahasa ini. Bahkan orang-orang yang merumuskan teori tentang bahasa Arab, ahli-ahli nahwi, ahli-ahli sorf, ahli-ahli balagoh, mereka itu orang-orang yang berasal dari daerah, ya, daerah-daerah Khurasan, daerah-daerah Persia. Nama-nama mereka misalnya Sibawaih, yang bukan nama Arab, itu nama Persia, Sibawaih, akan tetapi menjadi ulama bahasa Arab, mengajarkan teori tentang bahasa Arab kepada orang Arab dan orang Ajam. Itu orang Ajam ulamanya. Demikian pula ulama hadis, di antara seluruh enam, ya, penulis kutubus sittah, ya, hanya satu orang Arab, Imam Muslim, selainnya orang non-Arab, orang Ajam. Maka kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab itu dengan hikmah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki para, ya, pembela agama, para ulama juga berasal dari orang-orang selain orang Arab, ya. Maka kita lihat juga ada kisah. Ada seorang, ya, dari kalangan non-Arab, dia sangat ahli dalam bahasa Arab. Dia sangat ahli dari dia dari orang Ajam. Dia orang Khurasan, dari arah Khurasan, bukan dari tanah Arab. Ya, Khurasan ini kalau sekarang mungkin Persia, Iran dan, ya, sekitarnya, Uzbekistan dan sekitarnya, Afghanistan, itu Khurasan. Jadi dia berasal dari sana. Bahasa ibunya bukan bahasa Arab, akan tetapi dia belajar, belajar dan belajar sampai dia bisa menguasai bahasa Arab. Akan tetapi dia menjadi sombong. Setiap dia bertemu dengan orang Arab terpedaya, mengira dia orang Arab. Bayangkan, orang Arab mengira dia orang Arab saking fasihnya lidahnya, saking dialeknya sama persis dengan orang Arab. Bahkan lebih tinggi, karena dia lebih mengilmui tentang bahasa Arab daripada orang-orang yang memang orang Arab secara asli. Sehingga dia bertemu kemanapun, dia selalu merasa dianggap sebagai orang Arab. Akhirnya dia pun menantang kepada seantero orang-orang Baduy saat itu, di daerah itu. Siapa? Datangkan kepada saya orang Arab yang lebih fasih bahasa Arab daripada saya. Masya Allah. Antum kira-kira berani enggak nanti kalau umroh? Masjid Nabawi. Ah, ada orang Arab yang lebih fasih. Ya, Profesor Universitas Islam Madinah langsung ketok kita. Baik. Maka orang tersebut menantang. Ya, kemudian langsung ditunjuk oleh salah seorang orang Baduy. Coba antum pergi ke sana, ke sebuah rumah di sana. Ya. Kemudian dengan semangat orang ini, ya, orang dari Khurasan ini mendatangi rumah tersebut, mengetuk, ya, mengetuk pintu tersebut. Kemudian dari dalam terdengar suara seorang anak kecil, putri dari orang yang ditunjuk oleh orang Baduy tadi. Si putri yang kecil ini kemudian bertanya, siapa di luar, mau nyari siapa, gitu kan. Kemudian orang yang ahli bahasa Arab ini berkata, ya, saya fulan dari daerah ini, saya ingin bertemu dengan bapak anti. Kemudian, ya, si putrinya itu berkata, bapak sedang keluar, tidak ada di rumah, nanti balik lagi ke sini. Tayyib, terima kasih. Begitu mungkin jawabannya. Ya. Kemudian tidak selang berapa lama putrinya teriak kepada ibunya, ibu, ada orang Ajam nyari bapak. Putrinya ahli bahasa Arab yang di rumah itu bahkan mengetahui bahwa yang lagi mau berkunjung itu bukan orang Arab. Ini putrinya saja bisa mengetahui, apalagi bapaknya. Langsung setelah itu orang ini langsung tawadhu. Ya. Maka lihatlah, inti dari kisah ini adalah orang Ajam pun bisa memiliki kesempatan untuk, ya, menjadi ahli dalam bahasa Arab. Asalkan kita bersemangat, ya, ini adalah ladang ibadah yang tidak dimiliki oleh orang Arab, yaitu belajar bahasa Arab. Mereka langsung mengetahui bahasa Arab, kita masih memiliki kesempatan pintu ini yang tidak dimiliki oleh mereka, kita harus manfaatkan, ya, bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab demi memahami agama kita dengan lebih baik, dan niatkanlah untuk, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian yang bisa kami sampaikan, ya. As'alullah ayyuwaffiqana lil ilmin nafi' wal amali shalih wa yaj'alana minal hudatil muhtadin. Hadza wallahu alam. Kami kembalikan kepada Ustaz Rajendra. Baik, terima kasih, jazakallahu khair, kita ucapkan kepada Ustaz Andi Oktavian yang telah memberikan pelajaran yang sungguh sangat berharga kepada kita semua. Dan kita langsung lanjutkan ke Ustaz Amira Seronji. Kepada Ustaz, menempati tempat yang telah disediakan. Dan kita perkenalkan bahwa Ustaz Amira Seronji ini adalah salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Jamilur Rahman di Jogja, ya. Dan beliau SD sampai PTK sampai SMA, STM bahkan, ya, di Sorong, Papua. Kemudian diajak oleh Ustadz Firanda ke Jogja untuk mondok di Pondok Pesantren Jamilur Rahman. Kemudian beliau selesai lulus dan diterima di Universitas Islam Madinah. Kemudian lulus dari Universitas Islam Madinah, beliau melanjutkan S2-nya, mendapatkan gelar Master Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan sekarang dilanjutkan lagi di mengambil S3-nya di Universitas Islam Indonesia, UII. Ini kandidat doktor juga. Kita doakan mudah-mudahan bisa cepat selesai, ya. Sudah kurang sedikit lagi. Dan beliau sudah aktif, ya, aktif dalam mengisi kajian-kajian yang ada di Yogyakarta. Dan juga sebulan sekali beliau hadir di Jakarta untuk memberikan kajian, ya. Kalau bila mana perlu ditambah di sini nih, Masjid Jami Utsman bin Affan, ya. Saya nanti menghubungi Pak Agus, ya. Ini Pak Agus yang setia mendampingi beliau kemana-mana keliling Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada Pak Agus, ya, dan memberikan kekuatannya. Barakallahu fiik dan semua yang hadir kita di Masjid Jami Utsman bin Affan ini. Jamaah sekalian, kita akan dengarkan kajian, ya, yang disampaikan oleh beliau Ustaz Amira Seronji. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan kepada Maskur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam majlis ini, ya, majlis ilmu, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hantarkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Para jemaah rahimakumullahu jami'an, tema kita tentang pentingnya bahasa Arab dalam memahami agama. Ya, kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah itu berbahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk kita semua Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk kita pahami. Dan kita tidak bisa memahami keduanya kecuali kita harus paham bahasa Arab. Ingat para jemaah, memahami Al-Qur'an dan Sunnah hukumnya wajib. Ya, tentunya memahami dengan pemahaman yang benar. Dan hal itu tidak bisa terrealisasi kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Makanya mempelajari bahasa Arab ini termasuk bagian dari agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Kemudian mempelajari bahasa Arab ada yang hukumnya wajib. Antum jangan kira mempelajari bahasa Arab itu hukumnya sunnah, tidak. Ada yang hukumnya wajib, ada yang wajib ain, dan ada yang wajib kifai. Anda bacakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perhatikan, wa inna nafsal lughah al-arabiyyah minad-din. Bahasa Arab termasuk bagian dari agama Islam. Wa ma'rifataha fardun wajibun. Mempelajarinya wajib. Fahmul kitab was sunnah fardun. Memahami Al-Qur'an dan sunnah itu wajib. Wa la yufham illa bi fahmil lughah al-arabiyyah. Namun keduanya tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ya, sesuatu di mana kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu wajib. Jadi memahami bahasa Arab, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah wajib, namun itu tidak bisa sempurna kecuali dengan memahami bahasa Arab. Belajari bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Kemudian kata beliau, summa minha ma huwa wajib alal a'yan wa minha ma huwa wajib alal kifayah. Belajari bahasa Arab ada yang hukumnya fardu ain dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Jadi wajib belajar bahasa Arab. Terus belajar bahasa Arab yang bagaimana yang hukumnya fardu ain? Anda bacakan di sini. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qad faradha ala kulli man amana bihi ta'allum juz'in minal arabiyyah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi setiap orang yang beriman mempelajari sebagian dari bahasa Arab. Wa bihadza takunu al arabiyyah fardhu 'ain ala kulli insan. Belajar bahasa Arab yang bagian ini hukumnya fardu ain bagi setiap orang. Bi qadri ma yuqimu bihi al-fath al-fatihah. Wa bi qadri ma yutqinu bihi takbir wa tasahud wa salam fi shalah. Fa hadzal qadru min al-arabiyyah fardu ain ala kulli muslim wa la yasa musliman jahluhu. Ya, misalnya mempelajari bahasa Arab yang dengannya seseorang bisa mengucapkan lafadz-lafadz Al-Fatihah dengan benar. Ingat, membaca Al-Fatihah itu ya dalam sholat itu harus ya dibaca karena termasuk rukun sholat. Siapa yang tidak membacanya, sholatnya tidak sah. Siapa yang bacanya dengan tidak benar, sholatnya juga tidak sah. Jadi wajib pelajari Al-Fatihah diucapkan dengan benar. Kemudian juga lafaz takbir, ya, tasyahud, assalam fi shalah. Ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Wala yasa musliman jahluhu. Enggak boleh ada seorang muslim yang tidak mengetahuinya. Jadi antum harus belajar. Antum harus belajar bahasa Arab. Termasuk di dalamnya zikir-zikir yang wajib diucapkan oleh seseorang minimal sekali dalam hidupnya. Seperti la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bahasa Arab. Muhammadun Rasulullah. Kemudian kata para ulama, yang rajih dalam masalah ini tidak hanya sekedar kita ucapkan, tapi harus dipahami maknanya. Harus dipahami maknanya. Orang yang sholat misalnya, dia baca Al-Fatihah kemudian dia pahami maknanya, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat kemudian dia tidak memahami apa yang dia ucapkan, apa yang dia dengar. Makanya ada hadis Nabi, ya, salah seorang dari kalian sholat namun pahalanya tidak sama. Ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, 1/8 dan seterusnya. Jadi orang yang paham bahasa Arab, dia merenungkan apa yang dibaca, dibacanya dalam sholat, atau apa yang dia dengarkan dari bacaan imam, dia renungkan, dia hayati, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak paham. Dan antum akan lebih khusyuk para jemaah. Ketika antum membaca Al-Quran, antum paham maknanya, antum lebih khusyuk dalam sholat. Kalau antum tidak paham, apalagi kalau imamnya baca Al-Baqarah, ya, antum enggak paham, paling antum pakai menghayal, ya, tadi ntar anak mau pulang ke rumah, ya. Tapi kalau antum paham, antum bisa ikuti, bisa merenungkan apa yang dibaca oleh imam. Kemudian juga mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak sekedar diucapkan, harus dipahami maknanya. Makanya syarat la ilaha illallah itu yang pertama, al ilmu bimaknaha nafyan wa isbatan, harus tahu maknanya. Kalau enggak tahu, batal la ilaha illallah. Bayangkan, enggak tahu maknanya batal karena tidak memenuhi syarat. Apa makna la ilaha illallah? Ma makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Kalau seandainya la ilaha illallah itu maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka orang-orang musyrik dahulu enggak perlu diperangi. Mereka sudah muslim karena mereka meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Orang-orang musyrik itu kalau mereka di lautan, fa idza rakibul filku, fa idza rakibal fulk, ya, apabila mereka naik kapal, ya, datang ombak besar menghantam kapal mereka, da'awallaha mukhlisina lahuddin, maksud Allah mereka berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, percaya kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Orang musyrik percaya. Falamma najahum ilal bar, ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Ketika perang Badar, para jemaah rahimakumullah jami'an, itu jumlah kaum muslimin tidak sebanding dengan jumlah kaum musyrikin. Berapa jumlah kaum muslimin? Ini 300. Sementara jumlah kaum musyrikin 1000. 300 lawan 1000. Sebelum mulai perang, Rasulullah berdoa. Berdoa, khusyuk minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh orang musyrik? Abu Jahal juga berdoa. Abu Jahal berdoa kepada Allah. Antum baca Sirah Nabawiyah. Sebelum mulai perang Badar, Abu Jahal berdoa, "Ya Allah, ya hancurkanlah Muhammad. Karena dia telah memecah belah kami." Siapa yang doanya paling kuat? Jadi orang musyrik percaya kepada Allah. Antum jangan heran kalau antum baca sejarah Nabi, orang musyrik juga umroh, mereka juga haji, bahkan kadang mereka bersumpah demi Allah. Ya, jadi ini penting para jemaah rahimakumullah jami'an. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Siapa yang bisa i'rab? I'rab la ilaha illallah. Ah, siapa? La ilaha illallah di i'rab. Eh, ada hadiah nih, memang harus pakai hadiah. Kalau tidak pakai hadiah tidak semangat. Apa i'rabnya la ilaha illallah? La, la nafilil jins ta'mal amala inna. Dia beramal seperti amalnya inna. Apa amalnya inna? Inna menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Iya atau tidak? Lawan dari kana. Inna lawan dari kana. Ini orang kalau belum pernah belajar bahasa Arab ya bingung ya. Ya ada saudara-saudaranya inna. Inna punya saudara. Ada saudara-saudaranya kana. Ada mubtada, ada khobar. Jadi la nafilil jins, jadi menafikan segala sesuatu. Ilaha, ilah ismullah mansub bil fathi. Aina khobar la? Khobar la mahzuf, dibuang. Takdiruhu hakun. Maka tadi la ilaha hakun illallah atau la ilaha bihakin. Ilah itu artinya ma'bud. Maka ada yang mengartikan la ma'buda bihakin. Asalnya hakun, la ma'buda hakun, cuma ditambah huruf jar ini untuk menguatkan, untuk menekankan. Jadi khobarnya dibuang, takdirnya hakun. Illa harful istisna atau adatul istisna. Allah badal dari hakun, badal dari khobar, khobar la. Kalau ada huruf nafi, perhatikan ini kaedah ya. Kalau ada huruf nafi la, kemudian setelahnya ada illa, itu yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Hanya Allah tok sesembahan yang hak, yang lain enggak ada. Ustaz, kuburan disembah, pohon disembah. Naam, itu sesembahan, tapi batil. Sesembahan yang batil. Ini pentingnya bahasa Arab dalam memahami tauhid, dalam memahami agama. Dan antum tidak akan bisa memahami ini kecuali antum belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa'budullah, ini ada perintah, sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Tusyriku, para jamaah, kita kalau paham bahasa Arab, tusyriku yufidul umum, memberikan faedah umum. Karena ada la, nahi, kemudian ada fil mudhari. Apa maksudnya la tusyriku? Jangan kalian menyekutukan Allah, baik dengan syirik besar maupun syirik kecil. Yufidul umum. Wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an juga yufidul umum. Dengan sesuatu apapun, apapun itu. Enggak boleh kita menyekutukan Allah dengan pohon, dengan batu, dengan manusia. Enggak boleh. Bahkan Nabi pun, Nabi kalau dijadikan sekutu enggak boleh. Syai'an. Masuk segala sesuatu di situ. Enggak boleh dijadikan sekutu selain Allah. Bahkan para malaikat. Ini akan kita pahami kalau kita belajar bahasa Arab. Tapi kalau hanya baca terjemahan kan kita sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan suatu apapun. Kita kalau buka terjemahan kurang apa, kurang dalam maknanya. Tapi kalau antum belajar bahasa Arab, ternyata tidak boleh menyekutukan Allah baik syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian apapun itu enggak boleh dijadikan sekutu selain Allah. Oke, tadi sudah disampaikan, beda kalau kita baca terjemahan dengan baca kitab Arabnya langsung, beda, jauh beda para jemaah. Beda sekali. Ya, bahkan kalau orang yang sudah paham bahasa Arab baca terjemahan bingung dia, maksudnya ini. Langsung paham. Maksudnya ini. Dan itu akan rasakan betapa bedanya membaca buku yang bahasa Arab dengan buku terjemah. Beda, jauh beda. Jauh beda. Dulu anak enggak percaya, tapi setelah anak belajar bahasa Arab ternyata benar-benar jauh beda. Ya, jadi antum harus semangat. Semangat enggak belajar bahasa Arab? Iya. Terus semangatnya jangan di awal toh. Di awal dan di akhir. Ya. Kita kalau di Jogja sana kan banyak kajian-kajian bahasa Arab, udah banyak. Ya, cuman kendalanya belajar bahasa Arab itu sulit istiqomah. Banyak yang berguguran di tengah jalan. Awal buka, masya Allah, yang daftar 150 orang. Jalan, ya. Sepekan, dua pekan, makin berkurang, ya. Gimana Ustaz, sudah sisa berapa pesertanya? Sisa 50, Ustaz. Terus nanya lagi, sisa 20. Terakhir anaknya, sisa berapa Ustaz? Udah tutup pengajiannya. Udah tutup, enggak ada pesertanya. Dia harus butuh kesabaran yang luar biasa. Karena memang ya belajar nahu, belajar sorof itu tidak mudah. Banyak kaedah-kaedah yang harus kita hafal dan harus hadir terus. Kalau antum misalnya belajar bahasa Arab ya hari ini, kemudian besoknya antum gaib, lusanya antum ikuti lagi, antum sudah enggak nyambung. Sudah tidak nyambung. Itu yang membuat orang banyak yang futur. Karena dia ngapain anak ikut anak, enggak paham. Ya, karena tadi putus, enggak boleh putus. Harus terus. Makanya yang paling bagus itu belajar bahasa Arab itu didaurahkan. Selesaikan. Ya, diselesaikan. Kemudian juga ada pelajaran bahasa Arab yang dilakukan rutin. Mungkin sepekan sekali, tapi ada daurah. Belajar bahasa Arab sepekan selesai. Setelah kitab Muyassar, Mukhtarat, ya, dan seterusnya. Jadi kita pahami dulu nih, isi kitab ini secara umum apa. Kemudian nanti ada pelajaran yang lebih rinci lagi dari itu. Ya, jadi para jamaah rahimakumullah jami'an, kita harus sabar dan kita harus bersungguh-sungguh. Banyak orang-orang di mana-mana ya, bukan hanya Jogja, di mana-mana duduk ngaji lama puluhan tahun. Bahkan dia tinggal di pondok pesantren. Tapi sampai hari ini dia belum bisa bahasa Arab. Mungkin ila yaumil qiyamah. Atau sampai dia mati. Karena dia tidak mau belajar. Udah lama ngaji ya. Jenggotnya udah putih. Tapi enggak paham bahasa Arab. Iya, penampilannya nyunah, tapi bahasa Arab enggak paham. Sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi ilmunya ngambang ya. Dibilang ustaz juga bukan. Dibilang bukan ustaz juga, kayaknya dia ustaz karena dia suka ceramah. Tapi dia enggak paham bahasa Arab. Ya. Dia tidak paham bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Jasa kelahir kita ucapkan kepada Ustaz Amir yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Dan kita masih banyak waktu ya, sampai zuhur ya acaranya. Kita boleh dengan sesi tanya jawab ya. Silakan pertanyaan-pertanyaan dimajukan ke depan, nanti kita bacakan. Dan juga bisa di nomor WhatsApp di 081568776777. Ustaz, kita bacakan dulu, sudah ada yang masuk. Sambil menunggu yang lain, mohon pertanyaannya. Yang pertanyaan akhwat juga mohon segera dikumpulkan ya. Kita bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara belajar bahasa Arab yang efektif? Coba kita ke Ustaz Andi Oktavian dulu, tafadhol. Jazakumullah khairan. Bagaimana cara belajar bahasa Arab yang efektif? Pertama adalah kita melihat ya orang-orang yang mengajarkan bahasa Arab, ada yang fokusnya membaca kitab. Ada juga yang fokusnya ke arah percakapan. Maka kalau kita arahnya untuk menimba ilmu syar'i, bukan maksudnya untuk misalnya kerja di Timur Tengah sana gitu misalnya ya. Akan tetapi kalau tujuan kita belajar bahasa Arab untuk memahami agama, memahami Al-Quran, Al-Hadis, memahami kitab-kitab para ulama, maka pilihlah tempat yang mengajarkan bahasa Arab yang fokusnya adalah untuk membaca kitab. Kitab gundul, kitab kuning, walaupun kertasnya putih, walaupun kertasnya, walaupun kitabnya sudah dalam bentuk PDF ya, di gadget ya, tapi tetap sebutannya kitab kuning. Insyaallah itu kalau di Madura kalau ada orang bisa baca kitab kuning itu sudah kayak keramat itu. Kitab kuning itu udah kayak keramat ya. Padahal bisa kita pelajari, semua orang bisa mempelajari ya. Karena kitab kuning hanya sekedar kitab saja. Namun karena kertasnya jelek jadinya berwarna kuning ya. Maka carilah ustaz yang bagus keilmuannya dalam bahasa Arab, yang mengajarkan fokusnya untuk bisa membaca kitab gundul. Ya. Nanti masalah percakapan nanti bisa belakangan insyaallah. Ya. Kalau kita ketemu dengan ya sesama teman atau misalnya orang Arab asli lebih bagus, itu nanti kita bisa bicara ya lancar sendiri, apalagi kalau kita nikah sama orang Arab ya. Ya. Santai saja percakapan gampang. Ya. Akan tetapi yang penting adalah apa? Bisa baca kitab gundul dulu. Bisa memahami Al-Qur'an ayat dulu, bisa memahami hadis dulu. Itu yang penting. Orang-orang yang kerja sebagai TKI di sana di Arab Saudi punya teman sendiri. Bahasa Arabnya lancar, bahasa ammiyah ya, bahasa pasar. Akan tetapi ketika disodori kitab enggak bisa baca. Secara komunikasi bisa lancar sekali ya. Akan tetapi ketika baca kitab enggak bisa. Maka ini arahnya adalah supaya efektif ke arah baca kitab dulu. Masalah hiwar percakapan itu nanti. Ya, kemudian harus seperti yang disebutkan oleh Ustaz Amir hafizahullah taala, harus rutin istiqomah, harus sabar. Memang ya ada was-was bisikan dari syaitan. Ini lama sekali antum enggak paham-paham, udahlah. Antum bukan potongannya Ustaz. Bukan potongannya ya. Ini bisikan dari syaitan. Setiap dari kita memiliki kesempatan yang sama untuk memahami Al-Quran dan hadis. Hanya yang membedakan adalah apa itu? Semangatnya, ketekunannya, kesabarannya. Kita harus miliki itu ya. Itu modal besar untuk bisa memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama lainnya. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustaz Andi yang telah menyampaikan jawabannya. Kita ke Ustaz Amir ya. Ini pertanyaan-pertanyaan kita bacakan terlebih dahulu yang berkaitan dengan bahasa Arab ya, tapi bebas di luar bahasa Arab juga, di luar tema kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Ustaz mohon nasihat Ustaz buat kami para remaja yang sangat berat sekali. Beratnya ini tambahan dari saya. Sangat berat sekali belajar agama, apalagi bahasa Arab ya, di zaman yang penuh fitnah ini. Mohon nasihat dari Ustaz. Nah, Para jamaah rahimakumullah jami'an, kita tidak nafikan bahwasanya semakin dekat suatu zaman dengan datangnya hari kiamat, itu semakin banyak fitnah. Ini jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hidup di akhir zaman dan fitnahnya luar biasa. Namun ingat, siapa yang bisa sabar di zaman ini, dia mendapatkan pahala yang besar, melebihi pahala yang didapatkan oleh para sahabat. Ya, dan emang berat. Nabi sudah menyampaikan, orang yang berpegang teguh pada agamanya di akhir zaman seperti dia megang bara api. Coba antum megang bara api, antum praktekkan megang bara api. Antum betah atau tidak betah? Tidak betah. Pegang sebentar, panas dan seterusnya. Akan banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi. Nah, kita harus membuat siasat. Kalau di Jogja sana itu ada komunitas, ya, ada lingkungan mahasiswa yang sudah ngaji. Jadi buat apa? Buat lingkungan yang baik. Jadi kos-kosannya itu sudah masya Allah, udah orang ngaji semua. Dari teman-teman yang baik. Kemudian ngundang ustaz, panggil ngisi kajian di kos-kosan. Ngisi tentang bahasa Arab. Ya. Nanti kita akan masya Allah, kita akan terjaga. Kita akan terjaga. Jadi buat lingkungan. Sering sekali mahasiswa bertanya kepada kami, ustaz, di kampus itu banyak fitnah dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai mutus kuliah. Rata-rata orang kalau sudah ngaji mutus kuliah, atau minimal dia jadi malas kuliah. Anda enggak setuju dengan yang seperti itu? Antum kalau sudah ngaji, antum tampakkan, antum buktikan bahwasanya orang yang sudah ngaji itu dia jadi rajin kuliah, nilainya jadi bagus. Itu nanti jadi contoh bagi yang lain. Ada ngisi di beberapa kampus, ada dosen-dosen yang menyampaikan kepada kami, ustaz, sebenarnya ustaz, pihak kampus itu sangat mendukung pengajian kalau ini orang-orang yang ngaji, setelah dia ngaji dia jadi semangat kuliah, cepat selesai, jangan lama-lama di kampus. Ya. Jangan lama-lama. Karena kalau bicara fitnah para jamaah, fitnah itu bukan hanya di kampus. Antum nanti kalau sudah selesai kuliah, antum kerja ada fitnah juga. Fitnah ada di mana-mana. Selama kita masih hidup, kita terus terkena fitnah. Terus caranya bagaimana, ustaz? Selesaikan, segera selesaikan kuliah. Bahagiakan orang tua antum. Jangan antum buat dia sedih. Ya. Ada sebagian teman-teman, masya Allah ya, semangat ngaji, tapi malas kuliah. Amah banget. Antum sudah semester berapa? Oh, sudah hampir tahun ke-7, ustaz. Masya Allah ya. Jadi tadi buat lingkungan, cari teman-teman yang baik, dan jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Jangan. Serusak apapun antum, ya, mudah-mudahan tidak ada yang rusak. Selemah iman apapun antum, pokoknya antum suka ini suka itu dan seterusnya, tetap datang ke pengajian. Anak harus datang ke pengajian. Siapa tahu dengan datang ke pengajian, anak akan dapat hidayah dan anak sadar. Jadi jangan jauhi sumber-sumber hidayah. Jangan. Anak teringat dengan sahabat Hanzalah. Di sahabat Hanzalah itu ketika datang ke majelis Nabi, masya Allah, imannya naik tinggi. Mantaplah. Setelah pulang pengajian, kumpul sama teman-temannya, kumpul sama keluarga, kalau kita kan mungkin pergi ke tempat kerja, itu dia lupa dengan apa yang Nabi sampaikan, lupa dia, lupa semua. Akhirnya dia merasa ini adalah kemunafikan. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nafaqohan zola, kayaknya saya ini ada kemunafikan dalam diri saya. Nabi nanya, kenapa? Kata Hanzola, anak kalau datang ke pengajian antum, anak masya Allah ya, imannya naik, tapi setelah anak pulang, anda kumpul sama teman-teman, sama keluarga, itu hilang semua, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Terus saja seperti itu. Datang ke pengajian, pulang lupa, datang lagi pengajian, pulang lupa, datang lagi, sampai kapan? Sampai kau mati. Sampai engkau mati. Ya, karena kalau kita sudah imannya turun, kita enggak pernah ke pengajian, terus di mana kita mau cas iman kita? turun terus, lama-lama drop. Ya. Ganti power bank katanya. Jangan jauhi majelis ilmu, jangan. Datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz Amir yang telah memberikan jawaban, semoga yang bertanya sudah cukup puas dari jawaban Ustaz Amir. Dan banyak peserta ini seperti di Jogja ya, karena ada dua kawan kita ini, ada Agil ini, mantan penyiar radio Muslim ini. Nanti harusnya dia yang duduk di sini, bukan saya. Saya grogi dari tadi ini, terus terang aja. Kemudian ada Dokter Parangeni, ini di jadwal khotib Jumat ya. Dia sudah lulus Mahat Ilmi, ya. Hafiz Quran dan juara biologi ya, juara Olimpiade Biologi. Sayang masa orang sini malah nggak tahu malahan ya. Kita ini sama-sama di Pogung, sama-sama di Jogja. Kalau tidak disuruh praktek di depan ya, dipraktek gratis karena dia sudah dokter dari UGM. Ya, praktek gratis ya, tapi jangan minta obat ya. Konsultasi kesehatan aja. Baik jamaah sekalian, kita bacakan selanjutnya buat Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz Afwan, saya mau tanya. Saya juga dari Madura. Ya. Nah, ini sama-sama. Di sana banyak pondok pesantren yang mengajarkan bahasa Arab. Tapi anehnya masih banyak yang mengerjakan kesyirikan dan maksiat. Seperti memberikan sesembahan tapi dengan doa-doa bahasa Arab. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menanggapi hal tersebut Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz Andi. Sakalangkum. Terima turujukan Ki. Siapa yang nanya ini? Jawabannya pakai bahasa Madura aja ya. Tak pernah apa? Saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, memang itulah keadaannya di sebagian, atau kalau tidak mau dikatakan sebagian besar ya, di Madura. Kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Dan kebetulan kami juga berasal dari ya, keluarga kami juga pondok ya. Ada beberapa kiai di sana yang memang walaupun belajar bahasa Arab, akan tetapi akidahnya rusak, akan tetapi manhajnya rusak. Mengapa? Karena setelah belajar bahasa Arab, kemudian tidak mempelajari kitab-kitab yang keilmuannya benar, yang terpercaya. Ya, ini masalahnya. Maka memang ya, ada wasiat dari para ulama ya, mengetahui bahasa Arab saja bukan jaminan ya. Kita setelah mempelajari bahasa Arab, akan tetapi setelah kita memahami bahasa Arab, itu pun bukan jaminan kita bisa lurus. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya ada seseorang ulama yang bernama Al-Qasimi ya. Dia itu lulusan Al-Azhar, banyak membuat beberapa karya ya, misalnya Al-Buruq An-Najdiyah yang membela akidah yang lurus awalnya, yang membela manhaj yang lurus. Dia mengkritik orang-orang dari Al-Azhar yang ya, menghina akidah yang lurus ini ya. Dia sendiri lulusan Al-Azhar. Akan tetapi ya, dia membela itu, tulisannya sangat bagus, ilmiah, sampai para ulama yang lain mengatakan dia telah membeli kapling surga dengan kitab-kitabnya itu. Akan tetapi lama-kelamaan dia menjadi ateis. Ya, ini kalau Allah Subhanahu wa taala ingin sesatkan seseorang. Ya. Ada yang salah di cara berpikir dia. Ya. Padahal dia sudah tentunya paham bahasa Arab. Maka mengapa kok bisa seperti itu? Itu karena salah baca. Ya. Salah menimba ilmu. Ya. Asupan ilmunya dari orang-orang yang tidak terpercaya. Kadang kita juga terlalu pede. Ya. Kita merasa sudah berilmu, kemudian ini kita baca buku ya, yang sudah tahu ini kita ada kesalahan, namun kita dengan pedenya membaca, ingin membantah. Tapi ternyata ya, kita yang malah terikut kitab tersebut ya, termakan syubhat. Maka ya memang di Madura kalau masalah bahasa Arab itu bagus-bagus, santri-santri hafal Alfiyah lancar semua ya, Alfiyah bin Malik. Bukan cuma Al-Ajrumiyah, bukan cuma Patrun Nada, Alfiyah bin Malik. Akan tetapi dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, mereka kropos. Kenapa? Karena kitabnya salah baca. Mereka enggak baca kitab-kitab yang mengajarkan akidah yang sahihah. Mereka belajar malah kitab-kitab karya ya, orang-orang Asy'ariyah dan yang lain-lain yang mengajarkan bahwa tauhid itu cukup rububiyah sama asma wa sifat ya. Tidak perlu uluhiyah. Makanya mereka tetap melakukan praktik-praktik kesyirikan tanpa merasa bahwa itu adalah kesyirikan. Ini bahaya sekali. Ya. Dan ini kemampuan bahasa Arabnya adalah hujjah baginya. Hujjah untuknya kelak ya. Mengapa dia sudah tahu bahasa Arab akan tetapi mengapa dia tidak melakukan telaah ilmiah secara objektif ya, kemampuannya itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan misalnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam panutan mereka ya, telah bertaubat di akhir hidupnya dengan membuat beberapa kitab, Maqalatul Islamiyyin, kitab Al-Ibanah misalnya. Mereka katakan, nah kitab Al-Ibanah itu dipalsukan oleh orang-orang Saudi, oleh orang-orang Wahabi, dipalsukan. Itu bantahan mereka. Padahal kitab Al-Ibanah bisa kita ya, cek sendiri dari manuskripnya, dari makhtutatnya. Kita lihat, tidak ada pemalsuan. Itu memang sesuai yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ya, bahwa beliau sudah rujuk dari akidahnya. Imam mereka sudah rujuk dari akidahnya, sama seperti imam-imam mazhab yang lain. Maksudnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rujuk kembali kepada akidah-akidah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya sama. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi mereka sudah mengetahui bahasa Arab, akan tetapi mereka malas untuk melakukan telaah ilmiah. Inilah masalahnya. Lihatlah, mereka tidak mau telaah ilmiah kepada kitab sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari, kitab akidah. Contohnya misalnya Al-Manzumah Al-Ha'iyah, karya putranya Abu Daud As-Sijistani, Abu Daud ya, pengarang Sunan Nabi Daud ya. Beliau punya putra, beliau mengarang sebuah kitab akidah yang menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang itu sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari. Harusnya kan kalau memang mau kita mengecek apa sih akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, harusnya kan kita mencari kitab setua mungkin, begitu kan? Enggak cukup hanya dengan misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari selesai. Tapi mereka meyakini bahwa ini ajarannya Abul Hasan Al-Asy'ari sudah mencerminkan akidahnya para sahabat. Titik. Tidak mau telaah ilmiah lagi. Ini salah. Padahal mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lihat, baca kitabnya putranya Abu Daud misalnya. Kitabnya Imam Ahmad sendiri. Lihat karya-karyanya ya, perkataan-perkataannya Imam Syafi'i sendiri. Kita silakan baca. Akan tetapi mereka tidak melakukannya. Ini sebab mengapa mereka tetap melakukan kesyirikan walaupun bahasa Arab mereka ya, sangat bagus. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan bacakan pertanyaan. Ini sudah mulai memanas ini. Pertanyaannya sudah mulai memanas ya. Ada beberapa yang sama, baik yang masuk dalam WhatsApp juga yang masuk di pertanyaan tertulis. Hampir sama, tetapi intinya kita bacakan. Ini pertanyaan khusus kepada Ustaz Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, sampai pada level apa kemampuan bahasa Arab seseorang sehingga dia bisa dijadikan seorang da'i atau sudah bisa disebut menguasai bahasa Arab dan bisa berdakwah dan diambil keilmuannya? Parameternya seperti apa, sudah selesai nahwu sharaf atau bagaimana, ini menyasar atau bagaimana, mohon. Nah, para jamaah rahimakumullah jami'an, jadi bahasa Arab itu ilmu yang sangat luas ya, makanya ada kisim lughah al-arabiyah, itu ada S1, S2 dan S3. Kalau kita dalami bahasa Arab, ternyata dalam bahasa Arab pun ada khilaf, ada perselisihan pendapat di kalangan ulama ahli bahasa. Ya, jadi ada khilafnya juga. Khilaf antara orang-orang Kufah dan orang-orang Basrah. Ya, ini sekarang sering sekali kita dapati dalam kitab-kitab Arab. Ya, misalnya kita katakan misalnya Muhammadun fil masjidi, Muhammad di masjid. Muhammad itu mubtada, adapun fil masjid khobar, khobarnya berupa jar dan majrur, ya, sibul jumlah, jar dan majrur. Fi mahalli raf'in, dia menempati tempatnya rafa', karena khobar harus rafa'. Sebagian yang lain mengatakan enggak, khobarnya bukan fil masjid, khobarnya mahzuf, dibuang. Kalau ditakdirkan Muhammadun mawjudun fil masjid, Muhammad ada di masjid, jadi khabarnya mewujud, bukan fil masjid. Masjid itu hanya zorof, ya, keterangan tempat. Ini salah satu contoh kecil ya, khilaf dalam bahasa Arab. Jadi ilmu yang masalah yang sangat luas, yang sangat dalam. Ada ilmu tadi muhadasah, itu untuk percakapan, ada tadi nahu, kemudian juga sorof, ada balaghah, ya, dan seterusnya. Jadi yang kita perlukan adalah mempelajari bahasa Arab, di mana dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Jadi tidak usah, kalau anda pribadi, walaupun memang harus ada satu dua orang yang memang menguasai bahasa Arab secara detail, harus ada. Tapi kita tidak terlalu fokus ke situ, karena tadi ada ilmu lain yang lebih penting yang mungkin belum kita pahami, seperti ilmu tauhid misalnya, ilmu tentang akidah. Kadang sebagian orang dia terlalu mendalami bahasa Arab, sementara ilmu yang lebih penting dari itu, ilmu yang menjadi tujuan, itu dia tinggalkan. Makanya antum tadi ada pertanyaan, jangan heran kalau ada orang bisa bahasa Arab, bisa sesat dia. Iya, jangan heran. Abu Lahab aja musyrik, Abu Jahal musyrik, itu tokoh-tokoh Arab itu gak beriman. Jadi tidak cukup hanya memahami bahasa Arab aja, ini hanya salah satu faktor pembantu. Di sana ada faktor-faktor yang lain. Jadi antum belajar bahasa Arab, di mana dengannya antum bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, memahami kitab-kitab para ulama. Ya, antum sudah bisa baca, antum bisa artikan, ya, kayak gini, Arab gundul, ya, antum sudah paham, itu sudah cukup. Wallahu a'lam bisawab. Jadi enggak perlu belajar khilaf, ya, khilaf para ulama dalam masalah bahasa, tidak cukup, tidak perlu. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi berarti tidak semua yang bisa bahasa Arab juga bisa jadi ustaz, ya, Ustaz, ya. Kalau gitu orang Arab semuanya bisa jadi ustaz, ya. Yeah. Ada tambahan ilmu-ilmu yang lain tentunya. Ya. Kita bacakan, kita lanjutkan. Untuk Ustaz Andi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Maaf sebelumnya, ini keluar dari topik. Bagaimana caranya terus istiqomah belajar agama di samping terus menekuni ilmu fisika, sedangkan diketahui bahwa tokoh-tokoh hebat fisika kecenderungan materialistis dan selalu mengedepankan akal dan bukti empiris. Begitu pula untuk orang-orang yang menekuni fisika di kampus-kampus terkemuka di dunia, terkadang mereka hal-hal tersebut dapat menurunkan iman mereka. Mohon minta tips Ustaz, dengan fisika bahkan dapat menambah keimanan. Pertanyaan yang bagus, silakan Ustaz. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tokoh-tokoh fisikawan besar di dunia itu semuanya atau sebagian besar dari mereka adalah ateis, ya, orang-orang yang rusak. Maka kita katakan ketika kita belajar fisika, ya, kita jangan mengambil teladan dari mereka. Kita jangan mengambil teladan dari mereka. Kita sudah ngaji, kita sudah mengetahui bahwa kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ya para ulama setelahnya. Maka jangan teladani mereka, kita mengetahui bahwa mereka salah. Akan tetapi yang ada di dunia fisika itu, ya. Dan ini mungkin juga ada di bidang-bidang ilmu yang lain, ya. Ada yang namanya kebanggaan, kesombongan karena menguasai bidang ilmu tersebut, ya. Karena pakar dalam bidang ilmu tersebut menjadi sombong. Kemudian sombong meremehkan orang lain. Kemudian karena sombong juga tidak mau mengakui adanya Tuhan. Ya, begitu seterusnya. Ini yang terjadi. Kemudian kita telah mengetahui setelah kita ngaji, setelah kita belajar bahwa inilah akidah yang benar yang diajarkan oleh para ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ketika kita membaca buku-buku fisika atau misalnya mendengarkan seminar atau ya pembicaraan atau ya konferensi dari fisikawan-fisikawan, maka kita harus saring mana yang benar dan mana yang salah. Kita jangan terikut dengan mereka. Oleh karena itu, ya, ketika kami pribadi ya melakukan riset di bidang fisika dalam studi S3 sebelumnya ini, ya, itu membuat kami semakin terpacu untuk mempelajari agama, mempelajari ilmu akidah khususnya. Kenapa? Karena banyak syubhat yang berterbangan yang bisa jadi kita tidak kita sadari. Atau minimal banyak gaya hidup dan gaya berbicara dan gaya apa lagi? Gaya gravitasi. Gaya-gaya mereka itu fisikawan, ya, yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bagaimana saya jelaskan, ya? Pokoknya beda saja antara ketika kita melihat para ulama dengan ketika kita melihat itu orang-orang fisikawan yang ateis dan kafir itu, ya. Ada kesombongan di dalam akhlak mereka. Ada ya apa namanya? Kebanggaan terhadap keilmuan mereka, keilmuanan mereka. Ya. Dan wajar karena mereka tidak mengenal agama. Tugas kita adalah jangan sampai kita tertular dari mereka tersebut. Semakin banyak berinteraksi, kalau kita tidak membentengi diri, semakin kita mengikuti mereka, mengikuti gaya bicara mereka, mengikuti gaya pandang mereka, ya. Ini ya tips untuk bisa istiqomah ketika kita belajar fisika khususnya atau belajar bidang-bidang keilmuan yang lainnya. Ketika kita nanti bertemu dengan ya orang-orang kafir misalnya atau muslim yang fasik, ya, mereka itu tidak ingat terhadap agama atau bahkan tidak mengenal agama, sehingga mereka itu akan ya syubhat semuanya diucapkan. Misalnya ya orang-orang tulisan-tulisannya itu Stephen Hawking. Itu kan semuanya ngawur semua itu. Ngawur semua. Apa namanya? Ya enggak semua juga sih. Apa namanya yang berisi tentang ateisme itu ngawur, ngawur sekali. Itu terlihat orang yang tidak tahu atau bingung tujuan hidupnya. walaupun dia sepintar kayak apa, akan tetapi terlihat dari tulisan-tulisannya, ini orang bingung tentang apa tujuan hidupnya. Bahkan dia menuliskan secara eksplisit, dia itu mencari apa tujuan hidupnya. Kita ini hidup di sini, kita mau ngapain? Bingung, karena tidak mengenal agama. Ya, sedangkan kita kaum muslimin sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Ya. Sehingga harusnya itu kita selangkah lebih maju, berlangkah-langkah lebih maju dari dia. Dia itu memikirkan fisika hanya untuk mencari apa tujuan hidupnya. Kita ngapain di sini? Setelah ini, setelah mati kita ngapain? Dia bingung. Ya, karena dia tidak mau mengakui kebenaran Islam. Ya. Maka gimana caranya supaya bisa istiqomah? Pelajarilah ilmu syar'i, ilmu akidah yang lurus. Ya, orang-orang yang semakin tinggi belajar ilmu dunia, kita lihat ya, mereka semakin susah menerima nasihat. Karena mereka merasa keilmuanan mereka itu lebih ilmiah daripada orang lain. Apalagi yang ngasih nasihat, misalnya dia mahasiswa S3 yang ngasih nasihat mahasiswa S1 misalnya. Ustadznya lulusan S1, S2, tapi dia S3, misalnya begitu. Itu terjadi beneran. Merasa lebih ilmiah. Padahal kalau dia misalnya belajar ilmu agama, dia lihat ilmu agama jauh lebih ilmiah daripada ilmu fisika. Dalam ilmu agama semuanya berlandaskan dengan dalil. Dalam ilmu fisika semuanya, ya banyak semuanya itu, hampir sebagian besar ilmu fisika itu berdasarkan aproksimasi. Orang-orang fisika tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar mereka orang-orang ateis ya. Sebagian besar dari mereka tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, kata mereka, kan tidak bisa kita lihat. Allah tidak bisa kita lihat. Bagaimana? Tidak bisa kita buktikan secara eksperimen. Ya sudah, tidak usah diimani, gitu kata mereka. Akan tetapi kita lihat di fisika. Mereka melihat misalnya, mereka melihat kepada alam semesta. Maaf, ini jadi pelajaran fisika ya. Sabar sedikit ya. Jadi ada jadi orang-orang ya, fisikawan melihat dan orang-orang astronomi melihat ke alam semesta. Itu kemudian melihatnya pakai apa? Melihat teleskop. Ketika melihat teleskop, yang mereka tangkap cahaya dari yang masuk ke teleskop itu dari planet-planet, galaksi-galaksi yang ada di jauh sana, begitu kan? Karena cahaya itu butuh waktu untuk nyampe sini, nyampe bumi, berarti yang ditangkap saat itu adalah cahaya dari planet atau bintang atau galaksi sekian juta tahun yang lalu. Jadi beda kalau misalnya kita ngambil foto atau video ini, video kamera, ini kan menangkap cahaya yang ada saat ini gitu kan. Sehingga ketika misalnya akhwat melihat, ini gambarnya gambar sesuai seperti yang terjadi saat ini. Karena waktu geraknya cahaya dari sini ke kamera itu cepat sekali. Jadi bisa kita anggap terjadi dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi kalau teleskop mengambil cahaya dari bintang, itu kan butuh waktu lama cahayanya. Cahaya matahari sampai ke bumi itu butuh 8 menit. Jadi ketika kita melihat matahari sekarang, itu sebenarnya yang kita lihat matahari 8 menit yang lalu. Ketika kita ngefoto matahari sekarang, kita pada hakikatnya sedang memfoto kondisi matahari 8 menit yang lalu. Nah, bagaimana kalau kita melihat bintang nun jauh di sana? Itu sebenarnya yang kita foto bintang sekian juta tahun yang lalu. Ya. Nah, ketika mereka melihat itu, data-data tentang bintang, galaksi dan sebagainya, mereka kemudian hitung-hitung, mereka gambar pakai grafik dan sebagainya, mereka kemudian menyimpulkan, ini tidak mungkin ini seperti ini, kok datanya seperti ini. Ya, mereka ulang lagi, mereka dapat lagi, gambarkan lagi, tidak mungkin ini datanya seperti ini. Harus ada sekumpulan benda lain di alam semesta sana yang harusnya itu ada di sana namun tidak bisa kita lihat. Coba kan. Mereka menggunakan data, mereka katakan ini tidak mungkin kecuali kalau misalnya ada benda di luar sana, tidak hanya bintang yang bisa kita lihat, akan tetapi juga ada bintang-bintang ya, ada benda-benda yang gelap yang tidak bisa kita lihat. Akhirnya mereka meyakini adanya itu. Mereka sebut istilahnya dark matter dan dark energy. Berarti ini apa? Mereka meyakini ada sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Hanya berdasarkan data secara tidak langsung gitu kan. Tidak bisa mereka melihat, tapi mereka meyakini ada dark matter dan dark energy. Sedangkan mereka melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala terpampang luas di hadapan wajah-wajah dan mata-mata mereka. Akan tetapi mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini kontradiksi yang sangat besar. Kebodohan yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala sementara mereka mengingkari penciptanya? Sementara hanya masalah remeh temeh seperti itu, benda ini harusnya ada benda. Nah, kita beri nama dark matter dan dark energy, harusnya ada di situ. Tidak bisa kita lihat sekarang karena alat kita terbatas, namun kita yakini ada di situ. Gimana? Tidak ilmiah. Kontradiksi, ya. Kontradiksi. Maka inilah yang terjadi. Maka kembali kepada pertanyaan, bagaimana tips supaya bisa istiqomah? Caranya adalah belajarlah ilmu syar'i, bentengi diri kita supaya kita tidak ikut-ikutan mereka. Baik, komplit ya pelajaran fisika. Dark matter juga sudah, masya Allah. Terima kasih Ustaz Andi ya. Barakalafik ya, masya Allah barakalafik. Kita harus ucapkan masya Allah dan barakalafik supaya beliau tidak mendapatkan ain ya. Selalu kalau kita melihat segala sesuatu yang lebih baik ya, dan mengagumi sesuatu, kita ucapkan yang ada pada orang lain, kita ucapkan masya Allah dan barakallah fikum ya. Dan barakallah fikum juga kepada antum semua yang sudah hadir, dan juga panitia yang telah, semua orang yang terlibat dalam pengajian ini di pagi hari ini sampai siang. Kita masih ada waktu Ustaz. Pertanyaannya panas-panas semua ini. Coba yang lain-lain lah. Yang ini metodologinya apa nadanya hampir sama semuanya, ya. Bisa semua kalau nyanyi ini. Ustaz, kita ke Ustaz Amir. Untuk Ustaz Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah kita tidak boleh bermakmum kepada imam yang salah membaca Al-Fatihah? Kemudian, batas kesalahan membaca seperti apa yang kita tidak diperbolehkan bermakmum tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, para jamaah rahimakumullah jami'an, jadi memang di sana ada namanya ahkamul imam ya, hukum-hukum imam. Artinya yang berhak menjadi imam itu bukan orang sembarangan. Dia harus paham apa tugas-tugas dia sebagai imam. Yang kita saksikan sekarang, banyak masjid-masjid yang, ya mohon maaf, imamnya belum paham tentang hukum-hukum imam, sehingga kadang terjadi kesalahan pada bingung. Ya. Misalnya pernah kejadian imam kentut. Kemudian imam keluar, enggak ada yang maju untuk menggantikan imam. Akhirnya imam pergi ke sudut masjid. Dia pegang satu orang, ditarik maju ke depan. Jadi orangnya jalan gitu. Ya gak boleh. Gak boleh banyak bergerak ketika sholat. Jalan biasa gitu. Untuk menggantikan posisinya. Ya tadi, bingung. Anak kentut, apa yang harus anak lakukan. Ya. Kemudian juga ada yang, ya jadi imam, kemudian bacaannya gak benar. Bacaannya masih salah, masih keliru. Dan ada yang kesalahannya masih bisa dimaklumi, dan ada yang kesalahannya fatal sampai bisa merubah makna. Ini yang fatal, mengucapkan huruf-huruf sehingga apa namanya maknanya berubah. Ya, tadi sudah dicontohkan seorang muazin ketika mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalau huruf ba-nya dipanjangkan, harusnya kan maknanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacanya panjang itu Allah itu gendang. Dah berubah maknanya. Dan ini para ulama masukkan pembahasan ini atau contoh ini dalam kesalahan-kesalahan akidah. Kesalahan-kesalahan seputar akidah. Sehingga apa namanya? Mengandung makna yang batil. Allah itu gendang. Ini makna yang batil. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang imam, kita sholat di sebuah masjid di mana bacaan imamnya itu fatal, salah, yang menyebabkan maknanya itu berubah, ya, maka kita tidak sholat di situ. Kita tidak sholat di situ. Adapun yang masih bisa dimaklumi, ya, kita tidak mengapa sholat di situ. Kesalahan imam, ya, kesalahan imam itu ditanggung oleh imam itu sendiri. Jadi memang berat jadi imam. Kalau benar pahalanya besar, tapi kalau salah dia yang tanggung dosanya. Dia yang tanggung dosanya. Kalau kita di Jawa sana, kalau kita sholat di masjid-masjid kampung itu, sebagian imam itu nggak bisa bilang ngain. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Gak bisa dia bilang ain, gak bisa. Jadi ngalamin. Kalau di Sulawesi bukan alhamdu, alkamdu. Ya. Ada yang gak bisa bilang huruf za. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia baca jadi ya. Iza yulzilatil ardu yilyalaha. Wah, ini udah fatal ini. Sudah fatal. Jadi kita lihat ya kesalahannya. Kalau kesalahannya fatal, merubah arti, merubah makna, kita tidak sholat di situ. Apalagi yang dia baca surat Al-Fatihah. Jadi rukun sholat. Ya, jadi sekali lagi yang berhak menjadi imam itu bukan sembarangan orang, tapi orang-orang yang sudah paham tentang hukum-hukum imam, hukum-hukum sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan bacakan untuk Ustaz Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita bisa semangat terus dalam mempelajari bahasa Arab? Saya pemula ya, belajar bahasa Arab. Karena terkadang kita semangat ya, terkadang juga malas. Bagaimana kiat-kiat kita untuk tetap semangat? Ya, yang pertama adalah kita cari teman. Gimana caranya supaya kita semangat? Adalah kita cari teman, teman belajar bersama. Ya, dengan belajar bersama, dengan adanya teman itu kita akan bisa saling terpacu. Ketika kita mulai malas, ya. Akan tetapi ketika kita melihat teman kita itu ya, sudah selangkah lebih maju dari kita, kita jadi terpacu. Jadi carilah ya, teman-teman yang baik di sekitar kita. Dan teman itu tidak hanya bertemu ketika pelajaran bahasa Arab saja. Akan tetapi ketemu di tempat lain. Makanya kita harus ngompori teman baik kita yang kita sering ketemu untuk sama-sama bareng ke kelas bahasa Arab itu. Sebab kalau teman kita yang kita jadikan teman untuk terpacu bahasa Arab itu cuma ada di kelas bahasa Arab, kalau kita malas ya gak jadi, gak berangkat ke kelas bahasa Arab gitu kan. Ya, lebih bagus lagi kalau teman tersebut ya, istri kita atau suami kita, ya, ini lebih bagus lagi. Jadi kalau di rumah dipraktekkan, sambil dipraktekkan itu bahasa Arabnya. Namun hati-hati sampai, jangan sampai salah ya. Nanti minta bikinin teh malah. Tanpa gula malah dikasih gula ya, salah fi'il amr. Ya, maka ini pertama, cari teman yang kita bisa belajar bersama. Kemudian yang kedua adalah segera beli kitab-kitab yang tipis-tipis saja, kitab bahasa Arab, kitab gundul. Letakkan itu di meja kita. Itu menjadi penyemangat kita untuk ini apa maknanya. Kitab-kitab yang bagus yang ingin kita baca, ya. yang untuk pemula maksudnya tidak begitu berat ya. Jangan sampai misalnya beli kitab Al-Umm karya Asy-Syafi'i gitu kan berjilid-jilid. Ya. Tapi kitab yang tipis, yang bagus untuk pemula kitab Gundul. Belum ada harokatnya. Karena kadang kitab tipis itu ada harokatnya. Karena penerbitnya tetap semangat mengharokati karena tipis ya. Kalau sudah tebal kan penerbitnya capek juga itu ya nulis. Maka segera beli itu kemudian taruh di meja kita. Walaupun saat itu kita belum bisa baca, tidak masalah. Itu akan menjadi penyemangat kita nanti. Ya. Misalnya sudah dialokasikan setiap minggu, tiap dua minggu sekali beli kitab. Itu nanti insya Allah kita akan terpacu sendiri untuk bisa mempelajari atau bahkan membaca kitab Gundul. Ya. Maka itu diantara dua tips yang terbukti ampuh untuk bisa memacu kita untuk belajar bahasa Arab. Kami ketika dulu belum bisa bahasa Arab, maka ya itu kitab-kitab itu dipajang di sana. Kemudian teman-teman juga misalnya itu mereka banyak belanja kitab, ya, koleksi kitab walaupun belum bisa baca. Walaupun belum bisa baca. Jadi bukan gaya-gayaan ya, masuk kamarnya gitu kan. Masuk kamar ini masya Allah kitab semua. Tapi belum ada yang dibaca. Namun jangan berhenti sampai di situ saja gitu kan. Harus semangat belajar bahasa Arab karena sudah terlanjur dibeli masa enggak dibaca. Ya, maka ini adalah di antara tips untuk bisa semangat belajar bahasa Arab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan yang terakhir ya. Waktu kita sudah sempit, biasanya kalau terakhir itu orang sudah senang. Terakhir, wah sebentar lagi selesai. Ke Ustadz Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz beserta kaum muslimin di seluruh dunia dikokohkan di atas Islam dan Sunnah. Amin. Izin bertanya Ustadz, keluar tema, apa hal yang harus dilakukan oleh seorang pemuda yang selalu terjatuh ke dalam dosa syahwat padahal ia tidak memiliki kemampuan untuk menikah? Mohon pencerahannya Ustadz agar pemuda tersebut dapat berhenti dari dosa syahwat yang selama ini ia lakukan. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan. Ya, antum yang sekarang suka lihat sana lihat sini, antum nikah, insyaallah itu akan hilang atau minimal berkurang dan kemaluan antum akan terjaga. Sudah ada tempat antum untuk menyalurkan syahwat antum. Namun tidak semua pemuda yang sudah mampu menikah. Kata Nabi, "Wa man lam yastati fa alaihi bisyam." Siapa yang belum mampu, hendaknya dia puasa. Jadi banyak-banyak puasa. Kalau seandainya ada yang berustaz, "Ana sudah puasa, Ustaz." Tapi syahwat ana masyaallah ya, tidak bisa dikendalikan. Ini udah luar biasa nih, ya. Udah parah. Puasa nggak mempan, bayangkan. Puasa tidak mempan. Jadi kalau seandainya puasa juga tidak mempan, ya sudah nikah, tidak ada masalah. Nanti Allah yang ngasih rezeki. Antum perbaiki niat antum, anak nikah. Tujuan anak-anak ingin menjaga kesucian anak. Allah akan bantu. Wallahi, ana bersumpah Allah bantu antum. Allah akan memberikan kecukupan kepada antum. Ya, memang orang kalau sudah pengin nikah, kemudian enggak nikah-nikah itu udah semuanya enggak bisa dia kerjakan. Kalau santri itu, kami punya santri di pondok, itu kalau sudah pengin nikah, wah, suruh ngapal hadis itu susah. Ah, gimana ngapal hadis? Udah pengin nikah, ngapal Al-Qur'an susah. Udah belajarnya sudah tidak konsentrasi. Udah bismillah nikah. Dulu anak nikah juga modal nekat ya. Modal nekat. Karena kalau gini para jemaah, antum kalau tahan-tahan syahwat antum, antum tidak salurkan, nanti akan terjadi penyimpangan. Penyimpangan seksual. Dan ini terjadi di beberapa pondok pesantren. Ya, awalnya antum ngelihat teman antum biasa-biasa saja. Ya. Iya, beneran ini. Ya, tapi karena antum tahan-tahan-tahan, antum tidak salurkan, wah kok dia jadi cantik ya? Oh, bahaya. Itu bahaya, hati-hati. Bisa terjadi penyimpangan. Akhirnya dia suka sama laki-laki, apalagi laki-laki yang tidak ada jenggotnya. Kalau ada jenggotnya kan dilihat, apa kau lihat-lihat saya? Kita mengenai dengan ini. Masih kelihatan sangar. Tapi kalau enggak ada jenggotnya, putih. Ya, Masya Allah kok cantik banget. Kemarin ganteng kok cantik banget. Nah, itu setan mulai masuk. Segera nikah. Sebelum terjadi penyimpangan. Memang harus disalurkan. Harus disalurkan itu, apa namanya, hawa nafsu kita atau syahwat kita. Kalau tidak akan terjadi penyimpangan. Bahkan bukan hanya laki-laki yang antum lihat. Antum lihat hewan lewat, bisa-bisa antum, kok hewan ini cantik juga. Iya, karena ada hadis ya tentang hukum bagi orang yang mendatangi hewan. Ya, orang yang menyetubuhi hewan itu ada hukumnya dalam hukum Islam. Bunuhlah dia dan bunuhlah hewan tersebut. Jadi segera nikah ya, enggak usah takut, Allah yang jamin rezeki antum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Waktu kita sudah habis dan mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan masih banyak dan tidak mungkin kita bacakan semuanya. Mungkin di lain kesempatan kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan terima kasih banyak kepada antum semua yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, dan tidak bisa dibacakan semua ya, mohon maaf. Dan sebelum kita tutup, kita minta sedikit statement kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini dari kedua narasumber kita, kedua ustadz kita. Ya, kita mulai dari Ustadz Andi Oktavian Latif dan nanti kepada Ustadz Amir Asronji LCMPDI. Kepada Ustadz Andi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, kesimpulan dari kami adalah bahwa bahasa Arab adalah pintu dari ilmu. Pintu dari ilmu. Ya, sangat penting sekali untuk memulai dengan mempelajari bahasa Arab ini, sehingga kita dengan perantaraan bahasa Arab tersebut bisa membuka literatur para ulama, membaca langsung literatur para ulama. Itu berbeda kalau kita hanya sekedar membaca terjemahan. Ya, bahasa Arab sekali lagi adalah pintu dari ilmu. Orang yang dimudahkan untuk belajar bahasa Arab, diberikan taufik untuk bisa memahami bahasa Arab, maka itu adalah pertanda baik ya, bahwa dia akan dimudahkan selanjutnya untuk memahami ilmu syar'i, untuk dimudahkan untuk menjadi ahlinya di ilmu agama, ilmu syar'i. Maka ya, wasiat dari kami adalah semangat di awal, walaupun terasa susah, sebagaimana kata Syekh Utsaimin, itu belajar ilmu nahwu itu seperti ya kurang lebih membuka pintu dari besi. Maka, tetapi kalau sudah masuk itu terasa, semuanya terasa mudah. Cuma awalnya saja yang susah. Buka pintunya aja. Tapi setelah masuk, maka itu akan terasa mudah. Maka ya, semangatlah belajar bahasa Arab dari sekarang. Baik, terima kasih Ustaz Andi. Kemudian kita ke Ustaz Amir Tafadhal Maskur. Naam. Para jemaah rahimakumullah jami'an, jadi bahasa Arab ini ya sangat penting karena akan kita pakai sampai kita mati. Ya kan, ketika kita di alam barzah sana, kita nanti akan ditanya pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Jawa atau bahasa Inggris. Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, siapa robmu, siapa nabimu, apa kamu. Itu malaikat bertanya pakai bahasa Arab. Gimana nanti kalau antum ditanya antum enggak bisa bahasa Arab? Ya. Kemudian di surga juga kita akan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa penghuni surga. Masa antum gak jadi masuk surga gara-gara gak bisa bahasa Arab? Kan sayang. Bisa bahasa Arab gak? Bisa enggak? Gak jadi masuk. Walaupun ada yang mengatakan nanti bisa secara otomatis ya. Ada orang ketika disampaikan, Ustaz, nanti kalau saya masuk apa namanya, untuk apa Ustaz? Untuk apa saya belajar bahasa Arab? Nanti kan saya juga bisa di surga. Emangnya nanti masuk surga apa? Ya. Jadi kita jangan punya pemikiran seperti itu. Kita belajar bahasa Arab di dunia untuk memahami agama, di mana kalau pemahaman kita terhadap agama itu benar, kita akan lolos masuk surga. Jadi intinya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Amir Asronji dan juga Ustaz Andi Oktavian. Jazakallah khair, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau berdua dan memberkahi umurnya dan memberkahi ilmunya dan semua yang hadir di Masjid Utsman bin Affan ini, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Rajendra pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.